Mitra Bisnis, tergenangnya kawasan Gunung Sahari, Ancol, Pademangan beberapa hari belakangan ini telah merugikan semua pihak, termasuk warga penduduk juga pengguna jalan di lalu lintas yang kacau. Genangan air mencapai 50 cm disebabkan rusaknya semua pompa air yang ada. Herannya, pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab mengenai wewenang manajemen pompa yang ada di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda soal ini? Kalau daerah Pademangan sih, menurut saya ya memang terganggu untuk area yang di daerah Pademangan. Gitu ya. Tapi di area lain kan ada. Kemudian banjir ini berapa lama? Sehari, dua hari. Gitu. Jadi nggak melumpuhkan seluruh Jakarta, enggak. Kecuali kalau yang kayak banjir bulan Januari tanggal 15 itu, yang akibat hujan dua hari berturut-turut itu banjir hampir sebagian besar Jakarta, iya. Tapi kalau hanya satu pompa di situ ya, di Pademangan, saya pikir area lain masih aman kok. Di sini pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab mengenai wewenang manajemen pompa. Bagaimana Bapak melihatnya? Nah, lempar tanggung jawab itu kan kita lihat dari tadi ya, definisi mengenai yang saya barusan bilang gitu loh. Kalau definisi jelas, kita lihat bahwa ini domain publik apa domain pemerintah ya tadi, soal pembinaan kultur sama soal perawatan, kan kelihatan. Mana yang domain pemerintah pusat, mana domain pemerintah daerah kan. Ini di area mana, area kepentingan publik domestik DKI atau kepentingan ekonomi secara nasional, seperti jalan lingkar luar tadi itu yang berhubungan dengan beberapa provinsi, itu kebijakan yang harus melibatkan pusat dalam hal ini, karena itu adalah jalan antar provinsi atau jalan nasional, sorry. Ya itu aja kita belah-belah kan, dan kelihatan. Kalau memang begitu, dan publik dengan sangat mudah melihat, oh ini tugas siapa, tugas ini nggak perlu kita pertanyakan lagi. Basic aja, basic mengenai ruang tanggung jawab ya. Saya pikir, ya kalau wilayahnya DKI ya pasti DKI lah gitu kan. Jadi saya pikir tinggal masalah melihat secara helikopter view dan kemudian duduk bersama-sama. Dan saya pikir dengan pemerintahan DKI yang baru nih lebih terbuka saya pikir. Jadi hal itu nggak sesuatu yang besar dibandingkan umpamanya pemecahan masalah rapid transport gitu ya. Saya nggak tahu cakupan DKI itu, pemerintah DKI, daerah DKI itu sampai di mana. Tapi menurut hemat saya, ya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di daerah DKI, tentunya itu wilayah DKI. Ketika umpamanya jalur-jalur jalan lingkar luar ya yang berhubungan dengan wilayah Jawa Barat dan Provinsi Banten, itu masuk dalam wilayah pusat, jalan nasional, jalan provinsi ada, jalan nasional ada gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan lambang negara, segala macam, mungkin itu masuk pemerintah pusat. Gitu. Tapi kalau yang hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di daerah DKI, ya, saya pikir itu domainnya DKI, pemda DKI. Lalu menurut Anda, perlukah peran masyarakat dalam perawatan pompa itu, Pak? Ada hal-hal yang menurut hemat saya perlu dibedakan antara kesertaan publik sama enggak. Takutnya nanti malah jadi terbalik gitu ya. Kepesertaan publik dalam hal merawat kan bisa diterjemahkan menjadi disiplin dalam berlingkungan gitu ya. Membuang sampah dan sebagainya. Tapi nggak bisa dalam keterlibatan publik dengan ikut melap pompa air gitu. Nggak mungkin kan. Bersihkan pompa air bersama-sama gitu. Kerja bakti membersihkan pompa air di dalam, nggak mungkin dong. Itu ada masalah teknis di situ yang harus orang yang mengerti teknis gitu loh. Jadi antara dua ya, membenahi masalah kultur hidup bersih atau hidup disiplin dan kultur merawat alat-alat yang menjaga kepentingan publik. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.